Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala al-mabu'ats rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ini majelis yang ke-43 dari pembahasan kita mengkaji kitab Umdatul Fiqh karya Ibnu Qudama Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Kemudian pembahasan berikutnya di halaman 156, babu ma yakhtalifu bihi adad at-talaqi wa ghairihi. Babu ma yakhtalifu bihi adad at-talaqi wa ghairuhu. Bab hal-hal yang diperselisihkan berupa jumlah talak dan selainnya. Ya. Baik, akan dijelaskan di sini tentang hal yang diperselisihkan dari jumlah talak. Ya, maksudnya terkait dengan masalah dia bebas atau pun sebagai budak, bagaimana ketentuan jumlah di dalam talaknya dan semisal dengan itu. Ada 5 pembahasan yang kita garis bawahi. Yang pertama tentang talak terhadap perempuan yang belum didukhul dan terhadap perempuan yang telah didukhul. Kata Ibnu Qudamah rahimahullah, al-mar'atu idza lam yudkhal biha tubinuha at-talqatu. Kata beliau, seorang perempuan apabila belum didukhul, maka dia menjadi bainuna dengan satu kali talak. Iya. Menjadi bainuna dengan satu kali talak. Dengan satu kali talak itu, dia sudah menjadi bain. Karena tidak ada lagi iddah setelahnya. Dan ini berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu idza nakahtumul mu'minati thumma talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna fama lakum 'alayhinna min iddatin ta'taddunaha. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian menikahi para perempuan mukminat, kemudian kalian mentalak mereka sebelum menyentuhnya, maka tidak ada iddah terhadap, tidak ada iddah yang kalian hitung terhadap mereka. Jadi ayat ini jelas ya, kalau belum terjadi duhul antara suami dan istri, kemudian suami mentalak si istri, maka hal tersebut terhitung satu kali talak. Dan setelahnya tidak ada iddah, langsung menjadi bainunah. Tidak ada iddah, langsung menjadi bainuna. Iya. Jadi kalau dia ingin rujuk, tidak boleh dia rujuk lagi. Kecuali kalau dia bikin akad baru lagi. Nah, itu maknanya. Bahwa satu kali talak ini menjadikannya bain. Kemudian kata beliau, wa tuharrimuha salasu minal hur. والاثنتان من العبد اذا وقعت مجموعه. Nah, kemudian kata beliau, apabila perempuan atau istri yang belum didukhul ini ditalak oleh seorang suami yang bebas atau ditalak oleh seorang budak sekaligus, maka talaknya menjadi talak tiga atau talak, jadi talak tiga bagi orang yang bebas, talak dua bagi orang yang bagi seorang budak. Iya. Qawlihi anti talik talasan. Au anti talik wa talik wa talik. Seperti kalau dia berkata misalnya kamu talak tiga. Atau kamu talak, talak, talak. Ya. Ini pembahasan dia ucapkan kalimat tiga sekaligus. Padahal perempuan ini si istri belum didukul ya. Baik. Jadi kalau si perempuan belum didukul, kemudian suami berkata kamu talak tiga, kata Ibnu Qudamah, kalau yang mengucapkan itu seorang yang bebas, istrinya langsung jatuh talak tiga. Apabila yang mengucapkannya budak, langsung terhitung talak berapa? Talak dua. Nah, tapi ini sudah kita terangkan ya, bahwa yang benarnya hanya dihitung apa? Talak satu saja. Kemudian kata beliau, wain auqa'ahu murattaban, andai kata talak itu dijatuhkan secara berurut, faqaulihi anti talik fatalik au summa talik au talik bal talik au anti talik anti talik au in talaqtuki fa anti talik thumma talaqaha au kullama talaqtiki fa anti talik au kullama lam utalliqki fa anti talik wa ashbah hadha. Jadi itu contoh kalau dijatuhkan secara tertib. Kalau dijatuhkan secara berurut dengan kalimat-kalimat atau kata-kata yang menunjukkan makna berurut, maka yang terhitung di situ cuman talak satu saja. Ya. Kata Ibnu Qudamah, lam yaqa' biha illa wahidah. Tidak akan jatuh kecuali satu saja. Karena kalau sudah bainuna, kapan sudah jatuh satu kali talak, kemudian bain, maka talak yang datang setelahnya tidak dianggap lagi, tidak terhitung lagi. Ya, baik. Nah ini contoh-contohnya jelas ya. Jadi saya simpulkan di sini dari uraian Ibnu Qudamah. Pertama, perempuan yang belum dirukhul, apabila dia ditalak oleh suaminya, maka itu sudah terhitung talak bain. Ya. Dan sumber pisah bain tidak ada lagi iddahnya. Dan si perempuan setelah dia ditalak belum dukhul ini boleh langsung menikah. Dan si suami kalau dia sudah mentalak ingin dia rujuk, tidak boleh dia rujuk sebab tidak ada masa iddah. Iya. Kalau dia ingin rujuk, maka dia wajib untuk bikin akad baru. Bikin akad baru. Kalau misalnya kemudian Ibnu Qudamah bawakan pembahasan, kalau perempuan yang belum didukhul ini ditalak dengan lafaz tiga sekaligus, si suami berkata, engkau saya talak tiga. Maka Ibnu Qudamah sebutkan bahwa jatuhnya tiga. Tapi sudah kita terangkan ya bahwa yang benarnya ini terhitung berapa? Satu saja. Ya. Kemudian beliau terangkan kalau misalnya talaknya beberapa kali tapi dengan kata yang menyebutkan urutan, seperti kamu talak dan talak dan talak pakai dan, maka ini menunjukkan pentalakannya secara berurut. Ya, semua yang menyebutkan kata-kata yang datang secara berurut itu hanya terhitung satu kali talak saja. Kenapa hanya terhitung satu kali talak? Karena dia sudah apa? Menjadi bain. Dengan satu kali talak itu sudah menjadi talak bain. Iya. Ini dipahami atau tidak? Ya antum tidak paham nanti. Ini dipahami atau tidak? Hah? Apa itu artinya talak bain? Hah? Talak bain itu talak boleh rujuk atau tidak? Tidak boleh rujuk. Jadi kalau sudah ditalak satu perempuan yang belum didukul, boleh rujuk atau tidak suaminya? Hmm? Tidak boleh rujuk. Maksudnya tidak ada lagi masa rujuknya. Tapi kalau dia ingin nikahi lagi boleh atau tidak? Boleh, tapi dengan syarat akad baru. Baik. Ya kalau kita jelas ya. Kemudian kata beliau selesai ya, kalau si istri ini belum didukhul. Bagaimana kalau setelah didukhul? Kata beliau walau kanat madkhulan biha waqa'a biha jami'u ma awqa'ahu. Iya. Kalau dia ini madkhul, sudah didukhul, maka seluruh yang dia jatuhkan dari talak itu terhitung. Nah, seluruh yang dijatuhkan dari talak terhitung. Apakah disampaikan sekaligus atau disampaikan secara berurut talaknya, semuanya terhitung. Ya, dan ini sudah kita terangkan ya, bahwa di dalam masalah ini pendapat yang lebih kuat bahwa talak tiga yang dijatuhkan dalam satu majlis itu hanya terhitung berapa? Terhitung satu saja. Iya. Kemudian Ibnu Qudamah berpindah menjelaskan bila terjadi keraguan pada jumlah talak dan persusuan. Kata beliau, "Wa man syakka fit talaqi wa au adadihi aw ar-rada'i au adadihi bana 'ala al-yaqin." Siapa yang ragu di dalam talak? Iya. Maksudnya dia ragu apakah dia mentalak istrinya atau tidak? Kau ada dihi atau dia ragu pada jumlahnya. Ini sudah talak satu atau sudah talak dua, dia ragu. Apabila dia ragu, apa yang dia lakukan? Bana ala yakin. Maka dia ambil yang meyakinkan. Iya. Jadi kalau dia ragu apakah dia talak istrinya atau tidak, nah, maka asalnya yang meyakinkan adalah apa? Dia tidak talak, itu yang meyakinkan. Diambil yang meyakinkan. Demikian pula kalau dia ragu, dia talak satu atau dua. Yang meyakinkan talak berapa? Talak satu. Iya. Baik. Ini pendapat Ibnu Qudamah rahimahullah, dan ini yang pendapat yang lebih kuat. Walaupun ada sebagian ulama yang berpendapat bahwa diambil yang di atas, sebab itu lebih hati-hati. Tapi pendapat yang disebut oleh Ibnu Qudamah di sini itu yang lebih kuat. Nah, awir rabai wa adadihi. Demikian pula kalau dia ragu pada jumlah susuan, ragu tentang susuan atau ragu tentang jumlahnya. Iya. Misalnya dia ragu apakah istrinya ini menyusui si fulan atau tidak. Ya, dia ingin nikah dengan si fulana. Kemudian dia ragu apakah istrinya menyusui si fulana atau tidak. Maka asalnya adalah apa? Istrinya tidak menyusui. Itu yang meyakinkan. Demikian pula kalau misalnya dia ragu jumlah susuannya. Ini susuan yang ketiga atau yang kelima. Maka asalnya diambil yang meyakinkan. Yang meyakinkan berapa? Yang ketiga. Baik. Segera ini jelas ya. Kemudian kata beliau, wa in qala li nisa'ihi. Ini pembahasan jika talak dijatuhkan kepada seorang istri yang tidak ditentukan. Kata Ibnu Qudamah, wa in qala li nisa'ihi ihdakunna taliqun wa lam yanwi wahidatan bi 'ainiha ukhrijat bil qur'ah. Apabila ia berkata kepada istrinya, salah seorang dari kalian telah saya talak. Jadi dia punya beberapa istri. Kemudian dia katakan salah seorang di antara kalian adalah talak. Iya. Walam yanwi wahidatan bi'ainiha. Dan si suami tidak meniatkan salah seorang dari mereka. Adapun kalau si suami meniatkan lain lagi ya. Misalnya dia katakan salah seorang dari kalian talak, tapi salah seorang ini maksudnya adalah istri keduanya misalnya, maka terhitung talak pada istri yang kedua. Tapi kalau dia tidak niatkan, dia hanya berkata salah seorang di antara kalian talak, maka jatuh talak kepada siapa? Nah, ini kata Ibnu Qudamah, kharajat bil qura'ah. Jatuh talaknya ditentukan dengan diundi. Ya, diundi antara mereka siapa yang keluar undiannya, maka dia yang ditalak. Jelas ya? Baik. Dan ini memang ketentuan umum di dalam undian. Dan ini sudah berlalu berulang kali. Kata beliau, pembahasan berikutnya, kalau talak dijatuhkan terhadap sebagian dari diri istri. Kata Ibnu Qudamah, wa in talaqa juz'an min imra'atihi musya'an au muayyanan. Iya, apabila seorang mentalak sebagian dari diri istrinya, apakah dia musya'an dalam bentuk bagian, seperti dia berkata saya talak kamu seperempatmu, atau saya talak seperdua dari kamu, ya, itu mana musya'an ya, atau muayyanan, atau hal tertentu, ya, hal tertentu kaisbi'ihi, seperti misalnya dia berkata saya talak jarimu, ya, au yadiha ka usbi'iha au yadiha, atau tangannya, seperti dia katakan saya talak tanganmu, tulliqat kulluha. Kalau dia katakan seperti itu, maka hukumnya apa? Menjadi talak terhadap seluruhnya. Kecuali illa ad-dhufra was-sinna, ya, was-sya'r war-riq wad-dama wa nahwahu. La tutallaqu bihi. Ya, kata beliau, kecuali kuku, gigi, rambut, ludah, ya, air mata, atau yang semisal dengannya. Ya, kalau itu yang diperkecualikan atau itu yang dikatakan talak, maka dia tidak menjadi talak. Kenapa tidak menjadi talak? Ya, karena kuku, gigi dan semisal dengan ini bagian-bagian yang andai kata terpisah dari manusia, maka itu tidak menjadi masalah. Jelas ya, tidak menjadi masalah. Karena itu, apabila hal ini dia katakan misalnya saya talak kamu, saya talak air matamu misalnya, maka ini tidak terhitung talak. Tapi kalau dia katakan saya talak tanganmu, tangan bagian dari diri, nah ini terhitung ya. Baik. Kemudian kata Ibnu Qudamah rahimahullah, nah ini tentang penjatuhan setengah talak atau kurang dari itu. Wa in qala anti talik nisfa tatliqah. Kalau dia berkata kepada istrinya kamu talak setengah talak, kamu saya talak setengah talak, ya, au aqalla min hadha, atau dia berkata saya talak kamu seperempat talak, ya, baik, ini hukumnya apa? Kata Ibnu Qudamah, tulliqat wahidatan, maka dia dianggap talak satu. Nah, sebab talak itu satu bagian yang tidak berpisah. Kapan dia menjatuhkan talaknya, walaupun dia katakan talak seperdua, ya, sepertiga, seperempat, dia dihitung satu talak. Karena talak satu bagian tidak berpisah. Baik. Selesai sudah pembahasan tentang apa yang diperselisihkan dari talak. Kemudian Ibnu Qudamah berpindah menjelaskan tentang masalah rujuk. Kata beliau, babur rajah, bab tentang rajah, rujuk. Iya. Ar-rajah di dalam bab ini ada beberapa pembahasan. Ada 11 pembahasan. Pembahasan yang pertama, adalah definisinya. Raja itu adalah sebuah penamaan dari rujuk, yang bermakna dia kembali, bermakna dia telah kembali. Ya, dan rujuk yang dimaksud di sini adalah mengembalikan seorang perempuan yang sudah ditalak, tapi talak belum bain, agar supaya dia kembali lagi ke keadaannya yang semula sebagai istri tanpa melakukan akad baru. Tanpa melakukan akad baru. Jadi ini yang dikatakan apa? Rujuk. Jadi rujuk itu ya adalah dia mengembalikan istrinya. Dia sudah talak, ya. Dia kembalikan lagi ke posisinya yang semula sebagai istri, tapi dia lakukan hal ini dengan tanpa akad. Dia lakukan tanpa akad, tanpa mengulangi akad. Iya. Baik, kita akan bahas lebih lanjut nanti tentang syarat-syarat rujuk ini. Baik. Iya. Rujuk adalah hal yang ada pensyariatannya, perkara yang ditetapkan di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan disepakati oleh para ulama. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman: "Wabu'ulatuhunna ahakku biraddihinna fi dalika in aradu islaha." Dan suami-suami mereka, mereka lah yang paling berhak untuk mengembalikan istri-istri itu, maksudnya merujuknya, kalau mereka menghendaki perbaikan. Iya, dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza talaqtumun nisaa'a fa balaghna ajalahunna famsikuhunna bima'rufin aw sarrihuhunna bima'ruf." Kalau kalian mentalak perempuan lalu mereka telah sampai hampir selesai masa iddahnya, maka tahanlah dengan ma'ruf. Tahan dengan ma'ruf artinya apa? Rujuk. Aw sarrihuhunna bima'ruf atau tasrih. Ya. Lepaskanlah mereka dengan hal yang ma'ruf. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mentalak Hafsah dan beliau merujuknya. Dan tidak ada silang pendapat di kalangan para ulama tentang syariat dan kebolehan rujuk ini. Nah, hikmah dari adanya rujuk adalah perkara yang dimaklumi. Ya, sebab kadang seorang suami menjatuhkan talak, dia tidak berpikir. Ya. Apa makna dari talak yang dia jatuhkan tersebut. Nanti setelah jatuh baru dia sadar misalnya akan kesalahannya, bahwa talak yang dia jatuhkan kurang benar atau kurang layak. Maka dibuka kesempatan untuknya untuk rujuk. Dan ini dari keindahan di dalam syariat kita. Karena itu dalam Al-Quran dikatakan, "La tadiri la'allallaha yuhdithu ba'da dalika amra." Kamu tidak tahu, barangkali Allah Subhanahu wa taala yang mengadakan suatu perkara setelah itu. Baik, Ibnu Qudamah di sini akan berbicara tentang masalah rujuk, dan dari uraian Ibnu Qudamah disimpulkan bahwa rujuk itu menjadi syah dengan beberapa syarat. Syarat yang pertama, ya, jadi rujuk hanya syah, boleh dikatakan rujuk syah rujuk itu dengan beberapa syarat. Syarat yang pertama, perempuan yang dia rujuk kepadanya, istri yang dia rujuk kepadanya adalah istri yang sudah didukhul. Ya, istri yang sudah apa? Dia dukhul dengannya. Adapun kalau belum dukhul, sudah berlalu ya, bahwa tidak ada apa? Dia rujuk karena tidak ada masa iddahnya. Ya. Baik. Kemudian yang kedua, rujuk dikatakan syah kalau dia di dalam talak raj'i. Dia di dalam talak apa? Talak raj'i. Jadi kalau talaknya talak raj'i, nah itu rujuk namanya. Tapi kalau talaknya sudah talak bain, apakah bainuna sugra atau bainuna kubra? Ya, karena bain itu terbagi dua ya. Ada bain, bainuna sugra. Ya, ini kalau istri sudah ditalak, kemudian dia jalani masa iddahnya, lepas sudah masa iddahnya. misalnya istri talak, istri yang tidak hamil, dia ditalak. Sudah berlalu 3 kali haid, selesai. Berarti masa iddah sudah apa? Sudah lepas. Nah, begitu sudah lepas, ini sudah talak bain namanya. Kalau dia rujuk setelah lepas, ini tidak rujuk lagi namanya. Dia dihitung rujuk. Jelas ya? Tidak dihitung rujuk. Iya. Jadi rujuk itu harus di masa talak rajii tersebut. Bain yang kedua adalah bainuna kubra. Nah, ini kalau dia sudah talak 3 istrinya. Dia sudah talak 3 istri, setelah itu dia tidak ada kesempatan lagi untuk rujuk kepada istrinya, kecuali kalau istri tersebut sudah menikah dengan orang lain. Iya. Jadi syarat yang kedua pada rujuk, hendaknya pada talak apa? Talak rajii. Kemudian syarat yang kedua, hendaknya talak tersebut tanpa ada bayaran dari istri. Kalau ada bayaran dari istri, namanya apa? Namanya khulu. Dan khulu itu tidak ada rujuk padanya. Kalau dia ingin rujuk, dia harus apa? Akad baru. Kalau dia ingin kembali, dia harus akad baru. Tapi kalau rujuk, itu talaknya tanpa ada bayaran. Syarat yang ketiga, atau syarat yang keempat, hendaknya talak tersebut atau rujuk tersebut dalam nikah yang sahih, dalam nikah yang benar, yang sahih. Adapun kalau nikahnya memang sudah batil nikahnya, maka tidak dikatakan dia rujuk, karena nikahnya ya di atas nikah yang batil. Kemudian yang keempat, syarat yang keempat, hendaknya rujuk tersebut, baik, syarat yang kelima, hendaknya rujuk tersebut di masa iddah. Rujuk tersebut di masa apa? Di masa iddah. Iya. Nah. Kemudian, syarat yang ketujuh, hendaknya rujuknya itu dengan sigah yang menunjukkan rujuk pada saat itu juga. Ya, tidak boleh ditaklik ya. Kalau dia katakan misalnya saya rujuk kepada kamu 2 pekan lagi, ini tidak boleh. Dia hanya boleh pada saat itu juga. Saya rujuk kepadamu, saya telah kembali. Ya. Atau yang semisal dengan itu. Baik. Selesai sudah. Saya simpulkan ya, itu kesimpulan sebelum kita masuk ke pembahasan Ibnu Qudamah rahimahullah. Sekarang kita lihat pembahasan Ibnu Qudamah. Kata beliau rahimahullahu taala, "Wa idza talaqa imra'atahu ba'da ad-dukhuli bighairi iwadin aqalla min thalathatin." Ya, kata beliau, apabila dia rujuk, ya, apabila dia mentalak istrinya setelah dukhul. Ya. Perhatikannya, syarat-syaratnya. Apabila dia mentalak istrinya. Nah, setelah dukhul. Ya. Setelah dukhul. Jadi disyaratkan, ya, rujuk ini setelah adanya talak. Yang pertama, kemudian disyaratkan setelah dukhul. Setelah dukhul. Bighairi iwadin. Tanpa ada bayaran, syarat lagi. Aqal min thalath. Kurang dari 3. Ya, maksudnya dia masih di batasan yang apa namanya? Yang dia miliki. Baik. Jadi kalau dia misalnya sudah mentalak 3, maka tidak ada hak rujuk lagi walaupun si istri menjalani iddah. Setelah ditalak 3 dia masih menjalani iddah, tapi suami tidak ada hak untuk rujuk lagi. Nah, karena itu beliau katakan aqal min thalas, kurang dari 3. Jadi kalau dia apa? Dia seorang yang merdeka. Awil abdu aqal min sintaini. Kalau dia budak, kurang daripada 2. Laku raja'atuha madamat fil iddah. Maka dia boleh untuk mengembalikan istrinya, rujuk sepanjang istri itu masih di masa iddah. Sebagian si istri masih di masa iddah. Ya. Baik. Jadi mungkin saya tambah satu lagi ya, dari syarat yang saya simpulkan tadi. Ya. Satu lagi, bahwa rujuknya tersebut itu masih di masa iddah yang dia miliki. Ya, tadi di yang kelima kita katakan rujuknya di masa iddah. Sekarang yang keenam, rujuknya di masa iddah yang masih dia miliki. Maksudnya di talak pertama dan talak apa? Talak kedua. Baik, jadi semuanya berapa syarat? 7 syarat. Nah, apabila terpenuhi 7 syarat ini, maka bolehlah dikatakan rujuknya benar. Nah, setelah itu Ibnu Qudamah rahimahullah menjelaskan tentang mempersaksikan rujuk. Iya. Kata beliau, "Waraja'tu ayyakula li rajulaini minal muslimina ishadu alayya anni qad raja'tu zawjati aw radattuha aw amsaktuha." Kata beliau, dan yang dikatakan rujuk itu seorang berkata kepada dua laki-laki dan dari kaum muslimin. Ya, jadi si suami dia berkata kepada dua laki-laki dan dari kaum muslimin, "Persaksikan bahwa saya telah merujuk istriku atau telah mengembalikannya atau memegangnya kembali. Itu yang dimaksud rujuk. Ya, di sini Ibnu Qudamah menyinggung masalah mempersaksikan. Jadi dipersaksikan oleh berapa? Oleh dua orang. Ya, dipersaksikan oleh dua orang. Karena di dalam Al-Quran dikatakan wa ashidu dawai adilim minkum, dan persaksikanlah dua orang yang adil diantara kalian. Ya. Persaksikanlah oleh dua orang yang adil diantara kalian. Nah, dan mempersaksikan di sini hukumnya apa? Apakah dia wajib atau sunnah? Ini dua pendapat di kalangan ulama. Sebagian mengatakan sunnah, dan sebagiannya lagi mengatakan wajib. Sebagiannya mengatakan wajib. Karena ayat memang terdapat dalamnya bentuk perintah. Iya. Terdapat bentuk perintah. Nah, hanya saja bagi orang yang mengatakan sunnahnya, itu mereka beralasan di sini, walaupun dia perintah, tapi dia bermakna sunnah. Karena rujuk itu boleh juga dengan cara lain, yaitu dia telah melakukan hubungan suami istri dengan istrinya. Iya. Baik. Karena itu mempersaksikan adalah hal yang disunnahkan. Iya. Jadi ini yang disebut dengan rujuk. Ya, kemudian Ibnu Qudamah terangkan lagi, ya, bahwa rujuk itu tanpa wali, mahar, dan ridha istri. Kata beliau, min ghairi waliyin wala sadaqin yaziduhu, tanpa mahar yang dia tambah, wala ridhaha, dan tidak perlu keridhaan istri. Jadi siapa saja dari suami yang ingin rujuk, dia tidak perlu wali lagi. Ya, sebab ini bukan nikah ulang. Ya, nikahnya masih ada. Nikahnya masih syah. Nikahnya masih syah. Hanya saja dia ingin rujuk, maka tidak perlu wali. Demikian pula tidak perlu mahar baru yang dia tambah. Ya, sudah cukup mahar yang awal. Sebab si istri masih status istri. Tidak ada yang mengeluarkannya dari status istri karena masih di masa iddah. Wala ridha, dan tidak mesti dia ridha. Kalau suami ingin rujuk kepada istri, tidak harus si istri itu ridha. Ya, begitu suami berkata saya rujuk, sudah dia kembali lagi sebagai apa? Sebagai istrinya. Ya, sebagaimana semula. Nah. Baik. Dan ini semuanya adalah hal-hal yang dimaklumi. Ya, tidak ada silang pendapat di kalangan ulama. Ya, ayat-ayat yang saya telah bacakan tentang masalah rujuk mencakup seluruh hal ini. Nah, kemudian kata Ibnu Qudamah, wa in wati'aha kanat raja'ah. Ya, dan kalau dia telah menggauli istrinya, telah menjima'nya, maka itu dihitung sebagai rujuk. Dihitung sebagai apa? Sebagai rujuk. Nah, baik. Sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa kalau suami menjima istrinya, dia dikatakan rujuk apabila dia meniatkan rujuk. Dia meniatkan rujuk. Kalau dia tidak meniatkannya, maka itu tidak dihitung rujuk. Tidak dihitung rujuk. Ya, dan memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat. Ya, setiap amalan itu tergantung pada niatnya. Karena itu kalau dikatakan bahwa seorang yang menggauli istrinya dianggap rujuk, itu harus disertakan apa? Disertai niat. Baik, maka dari sini bisa disimpulkan bahwa rujuk itu adalah salah satu dari dua hal. Dia mempersaksikan kepada dua orang telah rujuk, atau dia telah menggauli istrinya dengan meniatkannya untuk rujuk. Ya, dan ini penting ya. Kalau misalnya suami tidak disyaratkan mempersaksikan, dia di tempat yang jauh, juga tidak bisa rujuk, tidak bisa berjumpa dengan istrinya supaya dia lakukan hubungan suami istri. Ya, maka cukup dia persaksikan dua orang bahwa saya telah rujuk, itu sudah cukup. Ya, karena ini tentunya banyak keterkaitan hukumnya. Kalau misalnya si suami meninggal, berkaitan dengan masalah warisan, ya. Kemudian kalau si suami misalnya hal-hal yang berkaitan dengan masalah hubungan antara suami dan istri, ya mesti dipastikan. Perkara-perkara yang mesti dipastikan. Karena itu, ya, diterangkan bahwa salah satu dari cara rujuk itu dia mempersaksikan. Nah, dan ini termasuk di dalam kemudahan syariat kita. Kemudian kata beliau rahimahullah, setelah menjelaskan tentang menjima istri tergolong sebagai rujuk, kemudian Ibnu Qudamah menerangkan, warraja'iyatu zaujatun, dan perempuan yang raja'iyah itu masih dihitung istri. Ya. Jadi statusnya masih apa? Masih istri. Ya. Karena memang di dalam Al-Quran dikatakan, wa bu'ulatuhunna ahakku biraddihinna, suami-suami mereka lebih berhak untuk merujuk mereka. Jadi mereka disebut suami oleh Allah. Padahal istri-istrinya sudah apa? Sudah ditalak. Menunjukkan bahwa perempuan yang ditalak dan masih di masa iddah itu masih status istri. Masih status apa? Status istri. Baik. Wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna. Masih status istri. Iya, dan di sini tampak ya kekeliruan banyak dari orang yang mentalak, seakan-akan kalau dia sudah talak istrinya tidak boleh lagi tinggal di rumahnya. Ya, dan ini haram ya, mengeluarkan istri setelah ditalak. Tidak boleh dia dikeluarkan dari rumahnya. Ya, karena dilarang dalam Al-Quran, wala tukhrijuhunna min buyutihinna. Tidak boleh kalian mengeluarkan mereka dari rumah-rumah mereka. Ya, kecuali kalau mereka melakukan perbuatan zina yang keji, nah itu lain lagi masalahnya. Tapi kalau mereka ditalak saja, tidak boleh dikeluarkan dari rumah. Iya. Dia, sebab dia statusnya masih apa? Masih istri. Kemudian Ibnu Qudamah menerangkan, ya, kata beliau, yalhaqu hattalaqu wadhihar. Dia masih bisa dikejar lagi dengan talak atau dengan dhihar. Jadi maksudnya kalau si istri sudah menjalani masa iddahnya, kemudian suami mentalak lagi, maka talaknya terhitung. Demikian pula kalau dia menjalani masa iddah, kemudian suami melakukan dhihar, maka diharnya terhitung. Ya, diharnya terhitung. Akan datang nantinya pembahasan tentang dihar. Ya, apa itu dihar? Baik. Kemudian Ibnu Qudamah menerangkan hal-hal yang diperbolehkan bagi suami istri dalam masa talak rajii. Ya, kata Ibnu Qudamah, wala hatazayyun li zawjiha wa tasharrufu lahu. Boleh bagi istri dia berdandan untuk suaminya, ya, dan menampakkan dirinya kepada suami. Tasyarruf ini dia menonjolkan dirinya, ya, sering kelihatan, sering tampil. Ya, Jelas ya? Walahu wata'uha. Dan dia boleh untuk menggaulinya. Wal khulwa. Dan boleh berduaan dengan istrinya. Was safaru biha. Dan boleh dia safar. Ya, sebab semuanya masih di status apa? Status istri. Ya, namanya masih status istri, maka seluruh hal ini boleh. Dan si istri tetap berdandan, tetap ini, ya siapa tahu terjadi apa? Terjadi perubahan. Nah, kata beliau, wa idar taja'aha adat ala ma baqiya min talaqiha. Kalau dia rujuk lagi, maka dia kembali lagi. Ya. Kembali pada apa yang tersisa dari talaknya. Ini pembahasan yang ke-8 ya. Bila talak rejai sudah menjadi talak bain, ya. Lalu sang istri menikah dengan orang lain kemudian cerai. Selanjutnya menikah kembali dengan suami pertama. Nah, kata beliau, wala tarakaha hatta banat thumma nakahat zawyan ghairahu. Ya, baik, sebelumnya yang saya kembali kepada sebelumnya, wa idza taja'aha adat ala ma baqiya min talaqiha. Kalau dia sudah rujuk kepada istrinya, maka kembalilah apa yang tersisa dari talaknya. Nah, dan ini hukum umum ya, disebut oleh Ibnu Qudamah. Dia rujuknya masih di masa iddah atau dia bikin akad baru, ya kapan dia sudah rujuk, talaknya kembali lagi. Jelas ya? Misalnya dia sudah talak satu, setelah itu rujuk, maka sudah terhitung talak satu. Ya, jelas? Dia sudah talak satu, dia rujuk, kemudian dia talak lagi, maka talak yang jatuh ini langsung terhitung talak berapa? Talak dua, yang sebelumnya masih terhitung. Bahkan di kondisi ya, yang kata Ibnu Qudamah lau tarakaha, andai kata istrinya setelah dia talak, dia biarkan menjalani masa iddahnya, hatta banat, sampai dia bainuna, apa nama ini? Bainuna sugra, sampai dia bainuna, thumma nakahat zawyan gairahu, kemudian dia nikah lagi dengan suami yang lain. Iya. Thumma banat minhu. Kemudian dia bainuna lagi dari suami itu. Suami kedua. Thumma tazawwajaha wa tazawwajaha al-awwal. Kemudian dia dinikahi oleh suaminya yang apa? Yang pertama. Raja'at ilaihi ala ma baqiya min talaqiha. Maka akan kembali kepada istri ini apa yang tersisa dari talaknya. Jelas ya? Jadi istri sudah talak satu oleh suami. Dia jalani masa iddahnya, lepas iddah. Suaminya tidak rujuk. Akhirnya si istri nikah lagi sama orang lain. Setelah nikah dengan orang lain, diceraikan oleh suami kedua. Ceraikan habis masa iddahnya. Ya, setelah itu, istri ini dinikahi lagi oleh suami pertama. Maka, ketika nikah lagi dengan suami yang pertama, talak yang sudah terhitung itu kembali lagi. Jadi kapan suami setelah nikah yang kedua ini dia menjatuhkan talak untuk istri, maka talak itu dihitung talak yang berapa? Talak yang kedua. Ya, jelas ya? Baik, ini yang disebut oleh Ibnu Qudamah rahimahullahu taala di sini, karena ini yang syah dari sejumlah sahabat. Dari Umar, dari Ubay, dari Imran. Walaupun sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa kalau dia sudah nikah dengan suami yang lain, maka pernikahannya dengan suami yang lain itu telah menggugurkan semua talak sebelumnya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'anallahu al-muhallil wal muhallilalah. Allah melaknat orang yang mentahlil dan dihalalkan untuknya. Jadi hanya disebut di sini orang yang menghalalkan semuanya secara umum. Menunjukkan bahwa adanya suami setelah si istri talak itu adalah bentuk penghalalan. Karena itu menggugurkan. Iya. Jelas ya? Dan ini dua pendapat di dalam masalah. Ya Allah taala alam bahwa ini pembahasan ya sebenarnya agak rumit ya. Dan saya sendiri untuk pembahasan ini saya tidak bisa menentukan yang mana yang kuatnya. Ini perlu dibahas lebih banyak lagi dan perlu diperhatikan apa namanya dalil-dalilnya. Baik, yang jelas dalam masalah ini ada dua pendapat. Ada yang mengatakan kembali lagi jumlah talak itu ya Dan ada yang mengatakan jumlah talak sebelumnya itu sudah gugur dengan pernikahannya bersama suami yang lain. Baik. Kemudian Ibnu Qudamah rahimahullahu taala menjelaskan, apabila terjadi perselisihan tentang akhir masa iddah, bahwa ucapan perempuan yang menjadi pegangan. Kata beliau, "Wa in ikhtalafa fi qada'i iddatiha fal qawlu qawluha ma'a yaminiha idza da'at min dhalika mumkina." Ya. Kata beliau, apabila keduanya berselisih, yaitu suami dan istri berselisih tentang kesudahan iddahnya, maka yang menjadi pegangan adalah ucapan istri bersama dengan sumpahnya. Kalau memang pengakuan si istri itu adalah hal yang memungkinkan. Ya, adalah hal yang memungkinkan. Nah, ini sudah berulang ya dua kali pembahasan ini. Ucapan istri dipegang. Karena ini persaksian pada dirinya sendiri. Allah berfirman dalam Al-Quran, وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَيَّتُّمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ. Tidak halal bagi istri itu menyembunyikan apa yang Allah ciptakan pada rahim-rahim mereka. Ya. Jadi ucapan si istri ini, ya. Ucapan si istri, kalau dia mengatakan dia sedang hamil, itu tidak halal dia sembunyikan. Tidak boleh dia sembunyikan persaksiannya. Maka tatkala persaksiannya tidak halal disembunyikan, menunjukkan bahwa ucapan si perempuan boleh diterima dalam hal-hal yang berkaitan dengan dirinya. Dalam hal-hal yang berkaitan dengan dirinya. Nah, ini kalau jadi ucapan si istri di sini diterima ya. Tapi penerimaannya, kata Ibnu Qudamah, kalau pengakuannya memungkinkan. Ya. Kalau misalnya baru ditalak 20 hari. Setelah itu dia katakan, saya sudah lepas iddah. Bagaimana caranya? Baru 20 hari sudah lepas iddah. Padahal dia perempuan dalam keadaan apa? Dalam keadaan tidak hamil. Ya, masa iddahnya berarti berapa? 3 kali haid. Ya, baru 20 hari dia katakan apa? Saya sudah lepas iddah. Diterima atau tidak ucapannya di sini? Tidak diterima. Sebab pengakuannya tidak memungkinkan. Pengakuannya tidak memungkinkan. Baik. Kemudian, kata Ibnu Qudamah rahimahullah. Iya. Wa in idda'az-zawju. Nah, ini apabila suami membawa bayyinah. Di kejadian yang sama. Tapi suami membawa bayyinah. Ya. Wa in idda'az-zawju ba'dan qidha'il iddah. Annahu qad raja'aha fi iddatiha fa ankaratku fal qawlu qawluha. Apabila suami, ya, mengatakan bahwa setelah lepasnya iddah, dia telah rujuk pada istrinya di masa iddahnya, lalu si istri mengingkari, maka yang diterima adalah ucapan siapa? Ucapan istri. Sudah berlalu 3 kali haid. Sudah berlalu 3 kali haid. Berarti masa iddah sudah apa? Sudah lepas. Tapi suami berkata, saya sudah rujuk. Ya. 2 bulan lalu. Jelas ya? Jadi suami berkata apa? Saya sudah rujuk 2 bulan lalu. Lalu si istri mengingkari. Tidak benar. Tidak ada rujuk itu. Ya. Ucapan siapa yang diterima? Ucapannya si istri yang diterima. Jelas ya? Iya. Kecuali kalau suami membawa bukti. Karena itu kata Ibnu Qudamah, wa in kanat lahu bayyinah hukima lahu biha. Apabila si suami punya bayyinah, punya bukti bahwa dia telah merujuk istrinya di masa iddah, maka hukum diberikan untuk suami dengan bukti itu. Nah, inilah tadi saya katakan pentingnya apa? Pentingnya persaksian. Ya. Ya, kalau si suami sudah mempersaksikan, ya, rujuk si istri, tidak ada jalan lain lagi. Dia harus kembali kepada suami. Misalnya sudah berlalu 3 bulan. Suaminya sudah rujuk, dia persaksikan 2 orang, ada orang yang mempersaksikan, dia tulis di atas sebuah kertas. Ya, pada tanggal sekian, ya, saya fulan bin fulan, ya, telah rujuk kepada istriku fulana bintu fulana. Ya. Dia tanda tangan, dia tulis dipersaksikan 2 orang. Dia tulis nama 2 orang itu semuanya tanda tangan. Jelas ya? Ya, ketika si istri di apa namanya? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sudah rujuk, istrinya berkata tidak, tidak bisa mengingkari. Jadi dia bisa menolak karena suami punya apa? Punya bukti. Suami punya bukti. Ya, dan ini penting ya. Kalau sudah berlalu 3 bulan ternyata istrinya sudah menikah. Ya. Maka dia menjadi istri yang mana? Syah untuk yang kedua. Tidak. Jelas ya? Baik. Kemudian kata Ibnu Qudamah, ya ini pembahasan yang ke-11 ya, bila istri yang masih berada dalam masa iddah menikah lagi. Fa in kanat qad tazawwajat ruddat ilaihi. Ya. Kalau misalnya dia sudah menikah, dikembalikan kepada si suami. Ya. Jadi si suami begitu mentalak istrinya, selang 2 bulan dia sudah rujuk. Dia persaksikan. Rujuk. Ya, si istri menganggap itu tidak benar rujuknya. Dia jalan terus. Begitu selesai 3 bulan, lepas iddah dia menikah. Maka suaminya menuntut, kok menikah padahal masih apa? Mastri, istri saya. Ya, maka suami berkata, saya sudah rujuk. Si istri mengingkari, mana rujuk? Tidak ada rujuk. Sebab istri tahunya tidak pernah ada jima, maka belum apa? Belum rujuk. Jelas ya? Ya, kata suami, saya sudah rujuk. Dia bawakan bukti bahwa dia sudah apa? Mempersaksikan 2 bulan lalu atau bulan kemarin bahwa dia sudah rujuk. Iya, dia sudah rujuk. Nah, apabila si suami mempersaksikan dan si istri sudah menikah, maka istri dikembalikan lagi kepada suaminya. Yang pertama. Dikembalikan kepada siapa? Suaminya yang pertama. Nah, kata beliau, ruddat ilaihi, si istri dikembalikan lagi kepada suami yang pertama. Sawa'un kana dakhala biha as-sani aw lam yadkhul biha. Apakah si suami yang kedua ini sudah dukhul terhadapnya atau belum? Itu tidak ada bedanya. Yang jelas dia apa? Dia dikembalikan lagi kepada siapa? Kepada suaminya. Baik, selesai sudah ya pembahasan tentang rujuk. Kemudian Ibnu Qudamah rahimahullah ta'ala berpindah menjelaskan tentang masa iddah. Kata beliau rahimahullah, babul iddah. Bab iddah. Ya, dalam pembahasan iddah ini ada 17 pembahasan yang kita akan jelaskan. Yang pertama adalah definisi iddah. Ya. Iddah dikasrah ainnya. Ya. Itu dari kata ad. Ya. Dari kata ad yang bermakna menghitung, mendetailkan hitungannya. Iya. Inna iddatasyuhuri indallahi 12 syahran. Sungguhnya iddah bulan di sisi Allah ada 12 bulan. Maka iddah di sini bermakna apa? Jumlah. Ini iddah dari definisi bahasa. Adapun dari definisi istilah, iddah itu apa? Iddah itu adalah sebuah penamaan, sebuah masa penungguan seorang istri menunggu di dalamnya. Iya. Seorang istri menunggu di dalamnya. Baik. Jadi iddah adalah sebuah masa penantian seorang istri, dia menunggu. Iya. Dilarang ia menikah di masa itu. Nah, ini setelah terjadinya apa? Firaq, perpisahan dengan suami, atau setelah wafatnya suami. Baik, dan ini akan lebih jelas nanti di dalam uraian iddah-iddah tersebut. Ya. Jadi iddah ini masa penantian ya. Kalau dikatakan si perempuan di masa iddah, artinya dia di masa menunggu. Dan di masa menunggu itu dia belum boleh apa? Belum boleh menikah. Iya. Baik. Penetapan iddah dijelaskan di dalam Al-Qur'an.